tidak sholatnya karena malas, karena itu, tapi meyakini dalam keadaan itu adalah wajib, kamu gak kafir. Tetapi kalau kamu mengatakan bahwa saya tidak menerima bahwa sholat itu wajib, maka kamu kafir. Enggak, saya tahu itu wajib dan saya gak mau sholat. Kafir dengan saya? Enggak. Pergi dalam badan tetap gak sholat. Ajib. Wallah, kalau orang ini datangnya kepada para ulama, gak akan ditanggapi selembut itu. Akan dimarah dengan keras. Dengan ucapan yang sangat keras. Kamu kalau menentang ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan salat dan Allah Subhanahu Wa Taala, kamu kafir. Ancaman buat dia. Untuk urusan nanti kalau begini, kalau begitu, tafsir ijen, ba'den, di belakang hari. Allah yang akan menghisab. Tapi ancamannya, man tarakas salaf faqad kafar. Persis seperti ucapannya Ali Hasan Abdul Hamid. Plak. Sampai dituduh murjiah gara-gara itu. Nasallahu salamun afiyah. Qad atalna al-kalam. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.